Yang dilarang itu ialah antar makmum, antar jemaah, satu sama lain saling bicara. Ini yang dilarang ketika khutbah berlangsung. Tapi kalau makmum dengan khatib, maka tidak apa-apa. Ats-tsalitsah, yang ketiga, jawazu talabid du'a min ar-rajuli shalih al-hayy, fa inna hadha min at-tawassul al-ja'iz. Jawazu talabid du'a'i min ar-rajuli shalihi al-hayy, fa inna hadha min at-tawassuli al-ja'iz. Boleh meminta didoakan oleh seorang yang sholih yang masih hidup, dan ini termasuk bentuk tawassul yang dibolehkan. Seperti dalam hadis ini, seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul fad'uha yughitsuna. Jadi kalau yang diminta itu laki-laki yang soleh dan masih hidup, maka ini termasuk bentuk tawassul dalam berdoa yang dibolehkan. Tapi kalau sudah mati, maka enggak boleh. Arabiah, masyru'iyatu raf'il yadaini halad du'a. Masyru'iyatu raf'il yadaini halad du'a. Ini disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Farfa'a yadaihi thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, al-hadits ats-tsamina asar wa arba'umiyah, hadis yang ke-418. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya sahabat Umar, semoga Allah meridainya, kana idza qahatu yastasqi bil Abbas ibn Abdul Muthalib. Mereka ketika mengalami kekeringan, mereka meminta kepada Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib, ya, kepada Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib untuk minta hujan kepada Allah. Wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami minta hujan kepadamu dengan bantuan doa nabi kita, lalu engkau memberi hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kita, maka berilah kami hujan. Faisqauna, maka mereka pun diberi hujan oleh Allah. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nah, fi fawaid, al-faidatul ula Masru'iyatul istisqa. Bi anwa'ihi. Disyariatkan minta hujan dengan berbagai macam-macamnya. Istisqa ada tiga macam sebagaimana yang disebutkan dalam qodimah, ya. Dengan sholat, kemudian imam berdoa ketika khutbah, atau masing-masing makmum berdoa sendiri-sendiri setiap selesai sholat. Asalnya jawazu talabid doa minarajulis sholih al-hayy. Boleh minta didoakan oleh laki-laki yang soleh yang masih hidup. Nah, sebagaimana Umar meminta kepada Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib untuk minta hujan, ya, kepada Allah. Adapun kalau minta kepada yang telah mati, enggak boleh. Terbukti Umar dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain tidak pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dituju adalah Al-Abbas Ibn Abdul Muthalib yang masih hidup. Seandainya minta doa kepada orang yang telah mati itu dibolehkan, tentu para sahabat akan lebih memilih minta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tapi mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan tak boleh minta-minta kepada orang yang telah mati. Tapi kalau kepada yang masih hidup meminta didoakan, maka itu termasuk tawassul yang dibolehkan. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahu ta'ala al-hadith at-tasi asar wa arba'umiyah, hadith yang ke-419. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas semoga Allah ta'ala meridhoinya, beliau berkata, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ditimpa hujan. Qala fa hasara thawbahu hatta asabahu minal matar. Maka Rasulullah pun membuka sebagian bajunya sampai tubuhnya terkena hujan. Waqala innahu hadithu ahdin bi rabbih. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya hujan ini baru saja diturunkan oleh Rabb-nya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi fawaid. Ya, istihbabu at-ta'arrudi li awalil matar. Farhan binikmatillahi ta'ala. Disunahkan untuk hujan-hujan di awal turunnya hujan sebagai tanda gembira dengan turunnya nikmat Allah Ta'ala. Istihbab at-ta'arudi di awalil matar farhan binikmatillahi ta'ala. Jadi ketika pertama kali hujan turun, itu disunahkan hujan-hujan sebentar supaya mengenai tubuhnya atau bajunya, ya. Nah, sebagai bentuk rasa gembira dengan turunnya nikmat Allah azza wajalla. Awal turunnya hujan, enggak hujan-hujanan terus nanti masuk angin, ya. Jadi awal mula turunnya hujan langsung sedikit sebagai bentuk gembira dengan turunnya nikmat Allah Ta'ala. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali hujan, beliau langsung membuka sebagian bajunya supaya hujan itu mengenai tubuhnya, dan beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbi. Ini adalah hujan yang pertama kali terjadi atau diturunkan oleh Rabbnya. Asalnya anallaha azza wa jalla yunzilu al-matara liman syaa min ibadi Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah yang menurunkan hujan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau mengendaki dikasih hujan, ya kena hujan. Kalau enggak kena, walaupun berdekatan tempatnya, ya sama-sama si dayunya. Nah, separuh hujan, separuh enggak. Makanya kalau ditanya, kemarin sedai hujan ya? Jawabannya dirinci si dayu sebelah mana itu. Kalau si dayu sekitar pondok hujan, tapi kalau yang jauh dari pondok kering kerontang. Loh kok bisa? Ya bisa, karena Allah lah yang menurunkan hujan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, ya enggak akan kena walaupun berdekatan. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala, al-hadis al-isrun wa'arba'umiyah, hadis yang ke-420, wa'an Aisyata radhiyallahu anha, dari Ummul Minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala allahumma sayyiban nafi'a akhrajahu. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan turun, beliau pun berdoa, allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah semoga hujan ini turun dan bermanfaat. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa muslim. Waswab al-hadis rawahu al-Bukhari faqat. Yang benar hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula istihbabu du'a inda nuzulil matar. Disunahkan untuk berdoa ketika turunnya hujan. Nah, ketika turunnya hujan, disunahkan untuk berdoa. Asalnya wa min ad-du'a al-ma'thur inda nuzulil matar huwa Allahumma sajiban nafi'a. Termasuk doa yang berasal dari Nabi SAW ketika turunnya hujan ialah Allahumma sajiban nafi'ah. Asalisa ad-du'a inda nuzulil matar mustajabun. Berdoa ketika turunnya hujan itu mustajab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al-hadis al-hadi wa isrun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke 421. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Sa'ad, semoga Allah taala meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi istisqa. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta hujan beliau berdoa, Allahumma jallilna sahaban kathifa qasifa daluqa dhuhuka tumtiruna minhu radaza kitkita sajla ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Abu Awanah fi sahihihi. Nah, beliau berdoa, ya Allah, jalilna, guyurlah kami sahaban kathifa awan yang tebal, qasifa yang memiliki suara peti apa suara apa ini guntur, daluqa yang mengandung hujan deras, dhuhuqa yang banyak kilatnya. Dohuka, ya, yang banyak apa ini kilatnya, kasirul bar, yang engkau beri kami hujan dari itu, hujan yang sedang. Raudah ada itu hujan yang sedang. Kita hujan yang rintik-rintik. Sajla yang bisa memenuhi penampungan-penampungan kami. Wahai Allah yang Maha Mulia, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam sahihnya. Al hadis dhaifun jiddan. Lakin lahu turuqun adidah bi alfadin mukhtalifah mutaqaribah. Hadis ini sangat lemah, akan tapi memiliki banyak jalan dengan lafaz-lafaz yang berbeda, yang mirip-mirip. Lakin lahu turuqun adidatun bi alfadin mukhtalifatin mutaqaribah. Nah, karena dhaif, ya cukup dengan doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya. Nah, ini terlalu panjang. Allahumma jalilna sahaban qasifa qasifa dalu qadahuka tumtiruna minhu radada kitkita sajlah ya dal jalali wal ikram. Qala al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala al-hadith al-thani wal isrun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-422. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala beritahunya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kharaja Sulaimanu alaihi salam yastasqi. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam keluar minta hujan. Faro'a namlatan mustalqiyatan ala dhuhriha. Lalu beliau melihat seekor semut mustalqiyatan ala dhuhriha. Itu terbalik di atas punggungnya. Rafi'atan qawa'imaha ila sama. Semut itu mengangkat kaki-kakinya ke langit. Takulu, semut pun membaca doa, Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, kami adalah termasuk bagian dari makhluk yang Engkau ciptakan. Laisa bina ghina'an suqiyaka. Dan kami sangat membutuhkan hujan yang Engkau turunkan. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, irji'u, ayo pulang. Faqad suqitum bidakwati ghairikum. Kalian telah diberi hujan oleh Allah dengan sebab doa dari makhluk selain kalian. Doanya semut. Jadi Nabi Sulaiman keluar bahwa jamaah mau berdoa minta hujan, ternyata lihat ada semut yang sudah doa duluan, ya. Nabi Sulaiman pun kemudian minta yang lain pulang, sudah cukup didoakan sama makhluk selain kalian, semut tadi. Rawahu Ahmad wa shahahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh al-Hakim. Nah, al-hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Lianna fihi Muhammad ibn Aun wa abahu. Lianna fihi Muhammad ibn Aun wa abahu. Wal ghalib fi mithlihima al jahal. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibn Aun dan bapaknya. Orang semisal mereka itu seringnya majhul. Wa da'afahu Al-Albani fi dha'if al-irwa. Hadis ini juga ditaifkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Nah, karena dhaif ya sudah ya. Berarti ceritanya enggak bisa kita jadikan sebagai apa ini? Pedoman ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Al-Hadis Al-Tsalits wal Isrun wa Arba'umi'ah. Hadis yang ke-423. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama'i. Akhrajah Muslim. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta hujan, beliau mengisyaratkan dengan bagian dalam ya, kedua telapak tangannya ke langit. Akhrajah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula istihbabu raf'il yadain fi du'a. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Asalnya al-mubalaghah fi raf'il yadayni indal istisqa. Al-mubalaghah fi raf'il yadayni indal istisqa'i hatta tanharifa al-yadayni. Hatta tanharifa al-yadayni bihaitsu yakunu dhuhurul kaffaini nahwas sama. Nah, ketika minta hujan, hendaknya mengangkat kedua tangannya itu setinggi mungkin. Mubalaghah, setinggi mungkin. Sampai merubah posisi kedua tangan, yakni yang bagian dalam telapak tangan diarahkan ke langit. Ya, nah. Itu ketika istisqa, ya. Hanya kelihatan ya. Ini khusus ketika apa ini? Istisqa seperti itu. Adapun kalau selain istisqa, maka kedua tangannya cukup. Tapi kalau istisqa harus mantap mengangkat tangannya sampai bagian dalam telapak tangannya diarahkan ke langit. Benar-benar sangat mengharapkan pertolongan dari Allah dan karunia dari Allah agar hujan segera turun, dikarenakan kemarau panjang menyebabkan penderitaan banyak makhluk, ya, baik dari kalangan manusia maupun hewan-hewan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pembahasan berikutnya sudah masuk bab libas, bab masalah apa ini? Pakaian. Dan kita tetap melanjutkan bulughul maram dulu, ya. Untuk yang riyadhus shalihin nanti setelah liburan. Kita tiap hari bulughul maram dulu. Naam. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.